আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সসালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি রাসূলিল্লাহি আজমাইন। আম্মা বা'দ, কওম মুসলিমিন দান কওম মুসলিমাত, সাহাবাত RRI ইয়াং দিচিনতাই ওয়ালি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, পাদা হারি ইনি কিতা বারতেমু কেমবালি দি দালাম আচারা পানজুক হাতি। Kita sudah sampai kepada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan-peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kembali bahwa kebenaran itu sudah terang, kebenaran itu sudah nyata, kebenaran itu sudah jelas. Tidak ada lagi alasan untuk berpaling dari kebenaran itu. Semuanya sudah jelas, semuanya sudah clear, semuanya sudah oke. Tinggal kita, apakah kita akan mengikuti kebenaran itu atau tidak. Di dalam ayat ini, kalau kita mengikuti hal-hal yang jelek, intinya adalah kebenaran itu tunduk kepada kebatilan, maka langit dan bumi itu akan rusak dan akan musnah, dan akan hancurlah semua yang ada di tengah-tengah bumi ini. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, bal atainahum bidzikrihim. Sungguh kami telah memberikan kepada mereka zikir, peringatan kebenaran Al-Qur'an, ajaran Islam yang benar. Fahum an dzikrihim mu'ridun. Mereka selalu berpaling dari kebenaran-kebenaran yang telah kami ajarkan itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, dan sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi adalah ajakan dan ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpikir bahwa kalau yang timbul itu adalah kejahatan, kefasatan, kemudian hal-hal yang tidak benar yang melenceng dari ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bumi ini akan musnah dan akan rusak. Dan tugas kita adalah mengikuti kebenaran yang sudah jelas dan nyata itu. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan diri kita dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan kembali, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sudah jelas, Al-Qur'an ada di tangan kita, ada di dada kita, dan ada di lemari-lemari dan rumah kita. Semuanya sudah ada. Tinggal kita mengikuti ajaran-ajaran dari Al-Qur'an tersebut. Terkhusus pada bulan Ramadan ini, di antara tugas kita yang pertama yang selalu kita ulang-ulang itu adalah tilawah kita kepada Al-Qur'an, interaksi kita mentadaburi Al-Qur'an ini. Untuk menyingkap lebih jelas dan lebih detail lagi dari makna dan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-71 ini, sudah hadir bersama kita di studio Ustaz Dr. Zainal Arifin MA dan Ustaz Perdana LCMA. Kepada Ustaz kita persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Rizal. Para pendengar rahimakumullah, menarik ayat ke-71 ini karena Allah mengatakan walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau ternyata kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, kalau ternyata hawa nafsu mereka itu terus saja mereka ikuti tanpa mengikuti kebenaran, maka yang terjadi selanjutnya adalah kehancuran di langit dan di bumi, bahkan apa yang ada di dalamnya. Ini suatu perkara besar. Ini suatu hal besar yang akan dihadapi oleh manusia, karena manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa manusia itu dibekali dengan nilai-nilai ketakwaan dan juga sikap fujur, ya, sikap mengikuti hawa nafsu. Ya, Allah sudah menggambarkan bahwa mengikuti hawa nafsu itu tidak akan menjadi baik kalau dia tidak diikatkan dengan kebenaran. Ya, karena hawa nafsu itu hanya ingin yang enak-enak saja. Karena hawa nafsu itu hanya akan menghancurkan diri kita saja. Malas itu adalah merupakan hawa nafsu, sehingga seseorang tidak mau belajar, dia lebih suka tidur. Ya, lebih suka bermain daripada belajar, itu adalah hawa nafsu yang kelak akan menghancurkannya. Pada saat ujian tiba, baru kelabakan, baru kebingungan, buat contekan sana sini, ya, akhirnya kemudian tidak lulus hanya gara-gara sikap kemalasan itu atau mengikuti hawa nafsunya. Keberadaan kita di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keagungan, kalau ternyata sikap kita sama, ya, tujuan utama dari puasa itu adalah agar kita mampu mengontrol hawa nafsu kita. Dan kalau ternyata itu kita lepaskan, dalam artian tidak mau berpuasa sehingga akhirnya kita hanya mengikuti hawa nafsu kita, maka tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Tengoklah kembali ketika di dalam beberapa hadisnya Rasulullah mengatakan orang yang sedang berpuasa harus mengontrol jiwanya, dirinya. Kalau ada orang mengajak berantem, kalau ada orang mengajak bertengkar, maka jangan ikuti hawa nafsumu. Qul inni sha'im. Katakanlah aku sedang dalam keadaan puasa. Ya, jadi pada intinya adalah tidak akan baik hasilnya dan tidak akan pernah menjadi suatu kebahagiaan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mungkin sifatnya sementara, ketika dia lebih suka ke PlayStation daripada membaca, ketika lebih banyak menghabiskan waktunya di Ramadan dengan tidur daripada mengkaji Al-Quran atau berzikir atau lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini semua hanya sekedar mengikuti hawa nafsu yang Allah gambarkan. La fasadatis samawati wal ardu. Bahkan langit dan bumi akan menjadi hancur kalau ternyata kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Maka kontrol hawa nafsu di bulan Ramadan ini, perbanyakkan mengikat hawa nafsu itu dengan kebenaran. Karena itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang jauh lebih bahagia, terutama sekali di bulan yang mulia ini. Ya, kalau saya tambahkan sedikit, ada kebenaran Al-Quran, ada kebenaran berdasarkan hawa nafsu, ada juga kebenaran sains. Semua orang sepakat dengan kebenaran sains, dengan ilmu pengetahuan, kalau misalnya dia sudah menjadi suatu kebenaran. Contoh sederhana, di sini tidak akan ada perbedaan. 2 tambah 2 sama dengan 4. Di situ semua sepakat. Namun, hawa nafsulah yang berperan sehingga ada kecurangan di situ. Bagaimana 2 tambah 2 ini dia rubah menjadi 6, atau 2 tambah 2 ini dia rubah menjadi 1. Maka peran agama mengatakan jangan rubah, bersikap jujurlah, bersikap bijaksanalah, karena 2 tambah 2 itu 4. Jadi di sini kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran ini lebih menyelamatkan. Walaupun terkadang tidak mendatangkan keuntungan secara instan ketika kita tidak memang-up anggaran itu, atau tidak mendapatkan keuntungan yang banyak ketika kita tidak mengurangi jatah orang lain itu. Tapi sebenarnya itulah keselamatan. Karena apa? Karena rupanya manusia tidak hanya tubuh, dia juga memiliki jiwa. Jiwa itulah yang membuat dia mulia, jiwa itulah yang membuat dia bahagia. Inilah kebenaran Al-Quran tadi. Maka ketika dia berlaku jujur, melawan hawa nafsu yang berlaku curang, sebenarnya dia membahagiakan dirinya. Tidak saja itu, bagi orang yang beriman, dia juga menyelamatkan dirinya dari siksa neraka. Maka di sini Allah mengatakan, kami akan selalu mengingatkan kebenaran Al-Quran, kami akan selalu mengingatkan bahaya mengikuti hawa nafsu. Bizikrihim. Namun sayang, mayoritas manusia menolak kebenaran Al-Quran, menolak bahaya mengikuti hawa nafsu. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah para kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat RRI yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas sekali bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, dan kita berharap Al-Quran pada Ramadan kali ini bisa membawa kita kepada titel takwa itu. Amin. Karena semua kita juga memahaminya bahwa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mempuasakan Ramadan itu hanya 9 kali saja. Karena puasa itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah kemudian Rasulullah SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Maknanya adalah Rasulullah hanya mempuasakan puasa Ramadan itu 9 kali Ramadan. Tetapi dengan 9 kali Ramadan itu, Ramadan bisa membawanya kepada nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian introspeksinya bagi kita adalah kita sudah menjalani Al-Qur'an mungkin lebih dari 20 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun misalnya. Maka hari ini kita menghadirkan hati kita, kita berazam bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang bisa menyampaikan kita kepada ketakwaan itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.